Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan tata cara sifat haji dan umrah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa hal tentang pelaksanaan tata cara sifat haji, yaitu pada tanggal 8 Dzulhijjah Yaumut Tarwiyah seluruh jamaah haji, baik itu yang haji tamattu' maupun haji ifrad maupun haji qiran, seluruhnya menuju Mina. Kemudian salat zuhur, demikian juga salat asar, salat maghrib dan salat isya, dan salat subuh di Mina. Jadi sampai di pagi hari berangkat menuju Mina tanggal 8, kemudian menetap di Mina seharian. Salat maghrib, salat zuhur di Mina dengan qasar, salat yang 4 rakaat di qasar menjadi 2 rakaat tanpa jama'ah. Ini salat pada waktu-waktunya. Zuhur 2 rakaat qasar, asar 2 rakaat di qasar dan tidak di jama'ah. Ini yang sunnah. Dan jika di jama'ah dikarenakan dia adalah orang yang safar, maka tidak mengapa. Setelah itu di keesokan harinya, setelah di tanggal 9, setelah terbitnya matahari, berangkatlah para jamaah haji menuju Arafah, padang Arafah. Dan sebelum sampai di Arafah, disunahkan untuk singgah sesaat di Namirah, yaitu sebuah tempat yang terletak sebelum Arafah. Singgah di Namirah sampai tergelincirnya matahari, dan salat di Namirah, salat zuhur dan salat asar dengan jama' taqdim. Ini jika memungkinkan. Dan jika tidak memungkinkan, maka langsung menuju Arafah tanpa harus singgah di Namirah. Kemudian sampai di Arafah dan salat di Arafah zuhur dan asar dengan jama' taqdim jika dia sampai di waktu zuhur. Kemudian setelah itu wukuf di Arafah, menetap di Arafah, dan disyariatkan di padang Arafah seorang hamba yang melaksanakan ibadah haji untuk berdoa kepada Allah, tadarru', serius, sungguh-sungguh dalam berdoa, konsentrasi dalam beribadah kepada Allah, memperbanyak zikir, memperbanyak tahmid, tahlil, memperbanyak ibadah, dan merendahkan diri kepada Allah di padang Arafah. Ini yang disyariatkan, menunjukkan kekurangannya dia, kebutuhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dia lakukan zikir dan doa tersebut sampai terbenamnya matahari. Dari tergelincirnya matahari, terus dia berdoa kepada Allah, memperbanyak zikir, memperbanyak amal saleh, beristighfar, mengingat hari kiamat, mengingat hari akhir di mana seluruh manusia dikumpulkan di satu tempat. Di saat seorang melihat jamaah haji yang sangat banyak di padang Arafah, dia teringat nanti di yaumul akhir akan terjadi yang lebih besar lagi, perkumpulan yang lebih besar manusia dari awal dan yang akhir, semua dikumpulkan di satu padang dan dihisab satu persatu. Dia memikirkan hal-hal yang seperti ini sehingga betul-betul dia mengingatkan dia tentang hari akhir. Ini yang dianjurkan di hari Arafah, fokus untuk beribadah dan berzikir dan berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai terbenamnya matahari. Ketika matahari telah terbenam, maka berangkatlah, keluarlah mereka dari Arafah dan bertolak menuju Muzdalifah. Menuju Muzdalifah. Kita lanjutkan. Qala al-muallifun hafizahumullah ta'ala, fa idza gharabat, jika matahari telah terbenam di tanggal 9, maka afadha min Arafah bisakinah, para jamaah haji bertolak dari Arafah, keluar dari padang Arafah dengan tenang. Wa yasiru mulabbiyan, dan terus berjalan dengan membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ini talbiyah. Terus talbiyah itu disyariatkan semenjak dia ihram, semenjak dia ihram berangkat menuju Makkah, itu sudah disyariatkan talbiyah. Terus dia berjalan mulabbiyan dengan bertalbiyah, hatta ya'tiya Muzdalifah, sampai dia masuk ke tempat yang bernama Muzdalifah. Fayusalli biha al-maghriba wal-isha jam'an wa yaqsiru al-isha. Ketika sampai di Muzdalifah, maka dia salat maghrib dan isya jama'. Rasulullah SAW dahulu beliau menjama' jama' taqdim. Kenapa? Karena beliau sampai di Muzdalifah sebelum tiba waktu isya. Di zaman Rasulullah SAW tidak seramai dan sepadat hari ini di musim haji, sehingga Rasul ada waktu, masih sangat memungkinkan bagi Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang lain sampai di Muzdalifah sebelum waktu isya. Jadi masih pada waktu maghrib, terbenam matahari, tidak salat di Arafah, matahari berangkat dan salat di Muzdalifah. Sehingga Rasul sampai di Muzdalifah dan belum masuk waktu isya, kemudian beliau melaksanakan salat maghrib dan isya dengan jama', berarti jama' taqdim, karena salat yang akhir dimajukan di awal. Salat isya dilakukan pada salat maghrib, di waktu maghrib, dan dikosor. Salat isya yang jumlahnya 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat. Adapun salat maghrib maka tidak dikosor. Salat yang bisa dikosor adalah salat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi yang sunnah demikian. Tetapi jika tidak memungkinkan, dan ini yang biasanya terjadi, sangat tidak mungkin atau susah dan berat sekali seorang itu bisa sampai Muzdalifah sebelum tiba sebelum tiba waktu isya sebagaimana dahulu Rasulullah SAW, karena padatnya manusia biasanya mereka itu sampai di Muzdalifah dan sudah masuk waktu isya, bahkan sebagian tidak bisa sampai ke Muzdalifah sampai pertengahan malam, hampir pertengahan malam, hampir selesai waktu isya, karena ramainya manusia demikian. Maka jika dikhawatirkan hal ini terjadi seorang karena padatnya manusia, juga misalnya dia di atas kendaraannya dari Arafah menuju Muzdalifah, terbenam matahari berangkat dia menggunakan kendaraannya atau naik bis bersama rombongannya, dan dikhawatirkan dia akan terlambat dan lewat dari waktu isya, dan lewat dari waktu isya sampai pertengahan malam, dan bisnya misalnya tidak bisa berhenti, kendaraannya tidak mungkin untuk berhenti, atau khawatir dia tidak akan mendapati waktu isya padahal dia belum sholat isya dan maghrib, maka di sini dia terpaksa, maka dia boleh sholat di atas kendaraan. Dalam kondisi yang seperti ini, jika tidak mungkin berhenti, jika mungkin berhenti maka harus berhenti, karena sholat wajib harus dilaksanakan di bukan di atas kendaraan, di bawah, maka harus berhenti dan sholat di jalan jika tidak memungkinkan untuk sampai di Muzdalifah pada waktu isya, maka dia harus sholat di jalan. Jika kendaraannya tidak mungkin bisa berhenti, padatnya manusia, padatnya mobil, padatnya kendaraan-kendaraan, sehingga tidak mungkin kendaraan ini bisa berhenti, maka jika dikhawatirkan takut sampai Muzdalifah sudah lewat waktu isya, boleh dia salat di dalam kendaraannya. Jika tidak ada air, tayamum, karena kondisi yang terpaksa. Ini jika dikhawatirkan akan lewat waktu isya dan dia belum sampai Muzdalifah. Namun jika dia sampai di Muzdalifah di waktu isya, maka dia melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan jamaah ta'khir. terbenam matahari berangkat menuju Muzdalifah malam tanggal 10. Dan wukuf di Muzdalifah. Nah, wukuf di Muzdalifah hukumnya wajib di antara kewajiban haji. Warukhisa lidda'afati ayyakhruju min Muzdalifati bilailin. Dan diberi keringanan bagi orang-orang lemah untuk keluar diberi rukhsah untuk keluar setelah lewat pertengahan malam. Jadi sampai kapan seorang itu wukuf di Muzdalifah, asalnya satu malam sampai besok pagi, sampai habis sholat subuh. Tetapi Rasulullah SAW memberi keringanan, orang-orang yang lemah boleh dia keluar bertolak dari Muzdalifah jika telah melewati pertengahan malam. Orang-orang yang lemah seperti para wanita atau orang-orang tua lemah, maka boleh bagi mereka keluar setelah lewat pertengahan malam. Dan tentunya jika dia adalah seorang wanita atau orang yang lemah dan butuh ada yang mendampinginya dari orang yang kuat, maka orang yang kuat yang mendampingi orang yang lemah ini boleh juga dia keluar dalam rangka mendampingi orang yang lemah. Jadi orang yang lemah dan yang mendampinginya, orang yang lemah dan mendampinginya, dia boleh untuk keluar dari Muzdalifah setelah lewat pertengahan malam. Wa yabqa al-qawiyyu fi Muzdalifah hatta yusalli al-fajr. Ada orang yang kuat untuk menetap satu malam di Muzdalifah, maka dia harus menetap di Muzdalifah dan wukuf di Muzdalifah, menetap di Muzdalifah hatta yusalli al-fajr, sampai salat subuh. Setelah itu, thumma yastaghfiru al-qiblata, setelah salat subuh dia menghadap ke arah kiblat, wa yahmadullah wa yukabbiruhu wa yuhalliluhu. Kemudian dia berzikir, bertahmid kepada Allah, bertakbir dan bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, terus berzikir hatta yasfarra jiddan, sampai matahari akan terbit. Yani sudah mulai terbit. Yani matahari, atau sebelum matahari terbit, yani cuaca atau cahaya matahari sudah mulai nampak. Setelah itu, thumma yadfa'u min Muzdalifah qabla tulu'i syams. Setelah itu dia keluar, para jamaah haji keluar dari Muzdalifah, bertolak dari Muzdalifah sebelum terbitnya matahari. Wa alaihi sakinah, dan dia juga harus dalam kondisi tenang di saat melaksanakan ibadah. Tidak boleh yang namanya terburu-buru, tergesa-gesa, tidak boleh. Sehingga dalam perjalanan ke masjid, semua dalam melaksanakan ibadah itu harus tenang, tidak terburu-buru. Mulabbiyan, dengan bertalbiyah. Wa yaltaqitu sab'a hasayat. Kemudian dia memungut, yakni keluar dari Muzdalifah, dan dia memungut sab'a hasayat, 7 batu kerikil. Hasayat yakni hasa, jama' dari hasa. Hasa itu adalah batu kerikil yang ukurannya seujung jari, kecil. Sehingga bukan hajar, hajar itu batu besar. Kalau lebih, bukan kecil-kecil, bukan kerikil, berarti itu adalah hajar. Kalau hasa adalah batu yang kecil, kurang lebih seukuran ujung jari. Dia mengambil dan memungut 7 butir batu kerikil dari jalan. Ini di saat dia keluar dari Muzdalifah menuju Jamrah al-Aqabah. Nah, di tanggal 10 ini jamaah haji akan melaksanakan pelemparan Jumrah Aqabah. Maka menuju dia ke tempat Jamrah Aqabah. Hatta idza ata jamratal Aqabah ramaha bi sab'i hasayat yukabbiru ma'a kulli hasatin. Dan ketika telah sampai kepada di tempat Jamrah Aqabah, Jamrah Aqabah yang ma'ruf, maka disyariatkan bagi para jamaah haji untuk melempar batu kerikil yang dia sudah punguti tadi berjumlah 7, bisa bihasaya dengan 7 batu kerikil itu. Yukabbiru ma'a kulli hasa, dia bertakbir di setiap kali satu lemparan, dan satu kali satu kerikil itu dia bertakbir. Sehingga dipersyaratkan dalam melempar batu kerikil hasa ini ke Jumrah Aqabah satu persatu, sehingga tidak boleh langsung 7 butir semuanya dilempar satu kali lemparan. Ini bukan 7 lemparan, ini namanya satu kali lemparan, satu lemparan dengan 7 butir batu kerikil ini tidak sah. Tidak sah yang disyariatkan yaitu satu-satu, 7 kali lemparan dengan satu-satu batu. Setiap satu kali lemparan dia mengucapkan takbir. Dan yang sering terjadi di zaman kita, ada yang mengucapkan ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia mengira bahwa dia melempar syaitan. Berapa banyak jemaah haji yang kurang mengerti tentang ilmu, mereka berlebihan dalam hal ini, melempar jumrah dan mereka menganggapnya ini melempar syaitan. Bahkan sampai-sampai melaknat iblis, mencela syaitan, ucapan-ucapan yang hakikatnya itu justru syaitanlah yang membuat dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat ini. Atau bahkan melempar selain batu, sandal dilempar, kayu atau apa dia lempar, dia mengira sambil marah-marah dia melempar, mengira bahwa dia melempar syaitan. Tidak, ini anggapan-anggapan yang salah. Jika syaitan yang lempar, maka Rasulullah SAW akan memerintahkan kita untuk mengucapkan ta'awud atau membacakan doa-doa yang mengusir syaitan. Tidak, sebagian lagi sampai mengatakan la'anatullah alaik iblis, semoga Allah melaknatmu wahai iblis. Ini perbuatan-perbuatan yang muhdats, yang tidak ada ajarannya. Dan semua ini bukan tujuannya untuk melempar syaitan, tapi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dalil tentang yang seperti itu. Dan batu yang dilempar adalah batu-batu kecil. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, menunjukkan zikir, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk melempari syaitan. Wa yaqta'u talbiyah. Kemudian dia berhenti dari bertalbiyah. Jadi talbiyah ini labbaik Allahumma labbaik, sampai kapan seseorang membacanya bagi orang yang haji? Sampai dia melempar Jamrah Aqabah. Jika dia sudah mau melempar Jamrah Aqabah, maka dia sudah berhenti. Sudah tidak perlu lagi membaca talbiyah. Sudah selesai waktunya membaca talbiyah. Setelah itu thumma yanharu hadiyahu. Setelah melempar Jamrah Aqabah, jadi Jamrah Aqabah itu saja yang dilempar. Jamrah itu ada 3. Jamrah Aqabah itu jamrah yang terbesar, dan itu jamrah yang paling dekat dengan Ka'bah. Dan di sana ada jamrah sughra, ada jamrah wusta, dan jamrah kubra. Jamrah kubra itu adalah jamrah Aqabah. 3 jamarat ini nanti dilempar di hari-hari tasyrik. Nanti akan kita baca. Yang dilempar di tanggal 10 Idul Adha, yani tanggal 10 Dzulhijjah, para jamaah haji hanya melempar satu jamrah saja. Mungkin sempat ana sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu, 3 jamrah itu salah ucap. Afwan, pernah ana sebutkan dalam pertemuan yang lalu atau beberapa pertemuan yang lalu bahwa melempar jamrah di tanggal 10 3 kali ini 3 jamrah salah. Yang betul hanya satu jamrah. Adapun yang 3 jamrah dilempar itu pada tanggal 11, 12 dan 13. Nanti akan kita baca. Sehingga jamrah yang dilempar hanya satu jamrah saja, ini satu tempat saja, yaitu jamrah Aqabah, jumrah al-Aqabah. Thumma yanharu hadiyahu, setelah melempar jamrah, setelah melempar jumrah Aqabah, melempar batu kerikil kepada jumrah Aqabah tadi, yanhar hadiyah, disyariatkan atau dia melakukan an-nahar, menyembelih sesembelihannya, menyembelih sesembelihannya bagi orang yang ada kemampuan untuk menyembelih hadi tersebut. Wa yustahabbu an ya'kula min, dan disunnahkan ayakul amin, untuk makan darinya, makan dari sembelihannya tersebut. Jika itulah sembelihan orang yang haji tamattu dan haji qiran, maka wajib hukumnya untuk menyembelih. Jika dia tidak menyembelih, maka dia harus berpuasa sebanyak 10 hari. Sebagaimana telah kita belajar, 3 hari di hari-hari haji dan 7 harinya di kampungnya ketika telah pulang dari haji. Dan bagi yang mampu menyembelih, maka menyembelih di tanah haram, di Makkah. Dan disunahkan bagi dia untuk makan dari dagingnya. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau makan dari daging yang beliau sembelih di saat beliau haji. Kecuali jika itu adalah sesembelihan nadar, maka tidak boleh dimakan. Sesembelihan nadar, maka tidak boleh dimakan. Atau sembelihan yang apa, disebabkan oleh kekurangan yang ada pada hajinya, menambal kekurangan yang ada pada hajinya, maka sembelihan ini tidak boleh dimakan. Dan telah kita bahas masalah al-hadi, apa itu sesembelihan yang macam-macam, sesembelihan yang disembelih oleh jamaah haji. Ada yang sesembelihan yang wajib, dan ada sembelihan yang sunnah, dan ada sembelihan yang atau sembelihan nazar. Sembelihan nazar itu seorang bernazar bahwa dia akan menyembelih. Saya bernazar kepada Allah, jika saya haji, saya menyembelih. Maka ini nazar wajib, harus ditunaikan. Setelah itu tsumma yatufu, setelah menyembelih. Jadi tadi sudah melempar jamrah Aqabah dengan 7 kali lemparan, kemudian dia menyembelih hadiyunya jika ada haji. Jika tidak, maka tidak perlu. Kemudian thumma yahliq ra'sah, kemudian mencukur rambut. Yahliq ar-ra's, yaitu menggunduli, mencukur habis, itu al-halq atau al-qasr atau at-taqsir, yaitu mencukur pendek tanpa dihabiskan. Jika dihabis al-halq, yaitu dengan pisau habis. Adapun at-taqsir, yaitu hanya dipendekkan, dikurangin rambutnya. Dan yang afdal adalah al-halq. Yang afdal yang kita belajar adalah al-halq, mencukur sampai habis. Thumma yatufu tawaf al-ifadah, setelah mencukur rambut, maka disyariatkan, diwajibkan untuk tawaf ifadah. Ini yang disebut dengan tawaf al-ifadah. Menuju Ka'bah dan tawaf dengan tawaf ifadah, memulai dari Hajar Aswad, memutari Ka'bah dan menjadikan Ka'bah di bagian kirinya. Pertama ke Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad jika memungkinkan atau memberi isyarah, kemudian memutarinya, kemudian menyentuh Rukunul Yamani. Kalau tidak bisa, tidak perlu disentuh. Terus setiap kali melewati Hajar Aswad, memberi isyarat atau menciumnya jika mampu. Sampai 7 kali putaran, dan di akhir putaran tidak perlu mencium Hajar Aswad. Di akhir putaran tidak perlu mencium Hajar Aswad. Maksudnya jika mulai dari Hajar Aswad, mencium atau memberi isyarah kepadanya. Berputar 1-2 sampai putaran yang ke-7, dia berhenti lagi di Hajar Aswad. Selesainya itu dari ketika telah sampai di Hajar Aswad. Maka jika putaran ke-7 belum sampai Hajar Aswad, masih belum sempurna putarannya, harus sampai di Hajar Aswad, dan tidak perlu dia memberi isyarat atau menciumnya. Sudah selesai dengan 7 kali putaran tersebut. Qala wa yas'a sa'yal hajj, setelah tawaf al-ifadah. Tawaf al-ifadah adalah rukun haji, rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Wa yas'a sa'yal hajj, kemudian sa'i, setelah itu para jamaah haji setelah tawaf sa'i, yang mana ialah sa'i haji. Ini disebut sa'i haji. Bagi siapa sa'i haji ini? In kana mutamattian, bagi orang yang haji tamattu. Bagi orang yang haji tamattu, au kana mufridan au qarinan walam yasa, walam yasai. Juga sa'i ini untuk haji yang ifrad dan haji qiran, bagi yang belum sa'i, bagi orang yang haji ifrad atau qiran. Setelah tawaf ma'a tawafil qudum, setelah tawaf qudum. Telah kita bahas juga tentang tawaf al-qudum. Jadi semua jamaah haji, baik itu haji tamattu atau haji ifrad atau qiran. Ifrad atau qiran ini kita anggap sama, tapi ada perbedaan sedikit. Dan kesimpulannya hampir sama amalan-amalan haji ifrad dan haji qiran. Hampir sama, dan ada perbedaannya. Haji ifrad yaitu seorang ifrad sendirian saja dalam melaksanakan ibadah haji tanpa menggabungkan umrah. Adapun haji qiran, yaitu haji orang yang haji qiran, maka dia melaksanakan ibadah haji dan meniatkan memasukkan ibadah umrahnya dalam ibadah hajinya. Adapun haji tamattu, maka dia umrah dulu, selesai umrah baru haji sendiri-sendiri. Nah, di awal kali para jamaah haji, baik dengan tiga macamnya ini, di awal kali sampai di Makkah, mereka di bulan-bulan haji, mereka semua harus tawaf al-qudum, harus tawaf qudum. Itu hukumnya wajib, tawaf qudum. Baik yang haji ifrad atau haji qiran, harus tawaf qudum. Orang yang haji tamattu, apakah tawaf qudum juga? Jawabannya iya, tapi tawaf qudumnya itu masuk dalam tawaf umrahnya. Orang yang haji tamattu pertama datang ke Makkah, dia langsung melaksanakan sa'i, melaksanakan umrah. Orang haji tamattu datang ke Makkah, pertama yang dilakukan adalah umrah. Kalau orang yang haji qiran atau haji ifrad datang ke Makkah, tidak melakukan umrah, karena dia akan menggabungkan orang yang haji qiran, dia akan menggabungkan haji qiran di haji qirannya itu untuk umrahnya juga. Apun haji ifrad, maka dia tidak umrah, nanti haji saja dia. Orang yang haji qiran dan haji mufrid ifrad, dia harus tawaf qudum. Pada orang yang tamattu, maka tawaf umrah, tawaf umrah. Nah, setelah tawaf itu disebut tawaf qudum. Pertama kali datang itu disebut tawaf qudum bagi haji ifrad dan haji qiran. Jika orang yang haji ifrad dan haji qiran melakukan sa'i setelah tawaf qudum, dia melakukan sa'i bainas safa wal marwah, maka itu adalah sa'i hajinya. Sa'i hajinya di depan. Berarti dia sudah sa'i haji berarti. Kalau, dan itu tidak wajib, itu tidak wajib. Karena nanti dia akan melakukannya lagi di tanggal 10. Tapi dia, jika dia sudah melakukannya di awal kali datang setelah tawaf qudum, orang yang haji ifrad, haji qiran sudah sa'i setelah tawaf qudumnya, maka nanti di tanggal 10 setelah tawaf ifadah tidak perlu dia untuk sa'i lagi. Karena tidak ada sa'i dua kali. Sa'i dalam haji hanya satu kali. Tapi kalau orang haji tamattu, dia sa'i yang pertama itu sa'i umrah. Sa'i umrah. Jadi umrah itu adalah amalan tawaf, sa'i, cukur rambut. Itu umrah selesai. Jadi yang pertama, tamattu tadi, dia melakukan umrah dulu. Selesai umrah, baru dia mengulangi ibadah haji. Atau bukan mengulangi, dia masuk ke dalam ibadah haji. Dan itu dia lakukan secara sempurna. Ada orang yang haji tamattu, haji ifrad dan haji qiran tadi, jika dia sudah sa'i di awal setelah tawaf qudumnya, maka tidak perlu dia sa'i setelah tawaf ifadah tanggal 10 Dzulhijjah. Difaham ya? Tapi bagi yang belum sa'i, jika dia di awal kali datang hanya tawaf qudum saja dan tidak sa'i, tidak mengapa, tidak wajib. Yang wajib adalah tawaf qudumnya. Sa'i tidak wajib. Sa'i, tidak ada sa'i qudum, tapi yang ada adalah tawaf qudum. Dia belum sempat sa'i setelah tawaf qudumnya di awal, maka di tanggal 10 orang yang haji qiran dan haji ifrad harus sa'i. Dan ini adalah sa'i haji untuk dia. Dan orang yang tamattu maka dia harus, karena dia belum sa'i. Adapun sa'i yang pertama itu adalah sa'i umrah. Yang pertama adalah sa'i umrah. Wa yas'a sa'i al-hajji in kana mutamattian, kemudian setelah tawaf ifadah maka para jemaah haji melaksanakan sa'i. Dan ini adalah sa'i haji bagi siapa? Bagi orang yang haji tamattu. Karena dia belum sa'i haji. Yang pertama dia lakukan dulu itu adalah sa'i umrah. Aw kana mufridan aw qarinan wa lam yas'i. Walam yas'i ma'a tawafil qudum. Juga sa'i haji ini harus dilakukan bagi yang belum sempat sa'i, bagi orang yang haji ifrad dan haji qiran. Setelah tawaf qudumnya di awal. Qala wa sunnatu tartibu hadhihi al-a'mal. Yang sunnah adalah tertib melaksanakan hadhihi al-a'mal, melaksanakan tiga amalan ini dengan tertib, dengan urutan. Apa tiga amalan tersebut? Adalah ar-ramyu, adz-dzabh, ar-ramyu fadz-dzabhu falhalqu aw at-taqsiru. Falhalqu aw at-taqsir, at-taqsir. Fa in qaddama wahidan minhum ala akharin fala haraj. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah itu ada 4 amalan atau 5 amalan jika ditambah dengan sa'i. Yang pertama adalah melempar jumrah, yang kedua menyembelih haji, dan yang ketiga mencukur rambut. Kemudian setelah itu tawaf, kemudian sa'i. Dan jika seorang tidak menyembelih haji, maka berarti berkurang. Hanya ada 3 amalan saja. Rambi jamrah, mencukur rambut, kemudian tawaf bersama dengan sa'i. Jika dihitung sa'inya sendiri-sendiri, maka ada 4. Jika semuanya kita hitung, rambi, melempar jumrah, kemudian menyembelih, yang kedua menyembelih, dan yang ketiga mencukur, yang keempat tawaf di Ka'bah, yang kelima sa'i. Ini 5 amalan yang dilakukan di umrah di tanggal 10. Jika dia tidak menyembelih haji, tidak menyembelih sembelihan, maka tinggal 4 jika kita gabung, dan jika kita pisah semua amalan. Dan jika kita gabungkan antara tawaf dengan sa'i, maka hanya 3. Tawafnya itu sudah mencakup sa'i, karena sa'i juga disebut dengan tawaf. Sa'i disebut dengan tawaf. Dan yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah 3 ini. Sa'inya digabungkan ke dalam tawaf. Jadi barang siapa yang disunnahkan atau disyariatkan dalam tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu melakukan 3 perkara ini. Jika dia tidak pakai menyembelih, yaitu yang pertama dia melempar, yang kedua mencukur rambut, dan yang ketiga tawaf dan sa'i. Tawaf dan sa'i adalah yang ketiga. Nah, fa in qaddama wahidan minha ala akhar fa as-sunnah tartibu hadhil amal. Jadi 3 amalan ini yang sunnah adalah dilakukan secara urutan. Yang pertama lempar dulu, setelah itu mencukur rambut, setelah itu tawaf. Lempar, cukur rambut, tawaf. Ini urutannya yang sunnah seperti ini. Ar-ramyu fadz-dzabhu falhalqu aw at-taghsir. La fadz-dzabh ar-ramyu fadz-dzabh falhalqu aw at-taghsir fa in qaddama wahidan minha ala akhar fala haraj. Yang sunnah adalah melaksanakan 3 amalan, rami, kemudian dzabah, kemudian mencukur. Rami, dzabah, mencukur. Kemudian baru tawaf. Nah, jika salah seorang fa in qaddama wahidan minha ala akhar fala haraj. Jika salah satu dari amalan ini diajak pelaksanaannya tidak urut, maka tidak mengapa. Jadi seorang boleh melaksanakan cukur rambut dulu baru melempar jumrah, atau dia melempar jumrah dulu kemudian dia cukur rambut zabahnya setelah itu. Jadi tiga amalan dulu, afwan. Ada tiga amalan: rami, kemudian nyembelih, kemudian mencukur. Asalnya demikian. Melempar, sembelih, cukur. Jika tidak ada menyembelih, maka langsung melempar, habis itu mencukur. Ini urutannya. Tetapi ini yang sunnah. Dan jika dilakukan secara acak, maka boleh juga. Yang pertama misalnya, mencukur dulu, kemudian baru melempar, kemudian baru menyembelih. Boleh. Atau dibalik-balik boleh. Tapi yang sunnah yaitu melempar, sembelih, cukur. Qala wa idza fa'ala ithnaini min thalathati amalin rami jumlatil aqaba wal haqq aw tasir wat tawaf ma'a as-sa'i in kana 'alayhi sa'i tahallal tahallul awwal tahallul tahallul awwal wa halalahu kullu shay'in harama 'alayhi bil ihram illa an-nisa'. Apabila seseorang telah melaksanakan dua amalan dari tiga amalan ini, jadi tiga amalan apa itu? Rami, zabah, dan mencukur. Lempar, kemudian nyembelih, dan mencukur. Jika seorang sudah melaksanakan dua amalan dari tiga ini, jadi duanya sudah dilaksanakan, maka menurut pendapat mu'alif di sini, dia sudah bertahallul tahallul yang pertama. Tahallul yang pertama. Setelah kita pelajari tahallul itu ada dua macam. Ada tahallul yang pertama dan ada tahallul yang kedua. Tahallul kecil dan tahallul besar. Tahallul setengah dan tahallul sempurna. Maka dia telah bertahallul. Ini menurut pendapat sebagian ahlul ilm. Dia bertahallul tahallul as-sughra, tahallul pertama. Dan belum halal bagi dia, yani sudah halal bagi dia segala sesuatu kecuali wanita, yani kecuali berhubungan. Tahallul pertama itu maksudnya dia sudah halal bagi dia apa yang diharamkan di saat ihram, hanya saja yang belum dihalalkan adalah berhubungan dengan keluarganya. Kapan dibolehkannya berhubungan dengan keluarganya? Yaitu jika sudah tahallul yang kedua, jika sudah tahallul yang besar, tahallul sempurna. Dia tahallul yang pertama itu belum sempurna, naik tahallul yang kedua ketika sudah selesai baru itu tahallul yang kedua. Nah, jadi tiga amalan ini melempar, nyembelih, dan mencukur asalnya dilakukan secara berurutan. Jika diacak maka tidak mengapa. Dan jika seorang melaksanakan dua dari tiga amalan ini, maka kata Syekh dia sudah bertahallul. Jika seorang sudah melempar dan sudah mencukur, atau dia sudah melempar atau dan sudah menyembelih, maka dengan itu dia sudah tahallul yang pertama. Namun sebagaimana pendapat yang pernah kita pelajari, pendapat yang sahih, bahwa tahallul yang pertama itu terjadi setelah lempar jumrah aqabah. Ketika seorang telah melempar jumrah aqabah, maka dengan itu dia sudah bertahallul tahallul yang pertama. Kapan saja dia melempar jumrah aqabah, maka dia telah bertahallul tahallul yang pertama. Sudah yang disebut dalam hadis yang sahih, "Idza ramaitum faqad halal lakum kull shay'in illa an-nisa." Idza ramaitum, Rasul mengatakan, "Idza ramaitum." Jika kalian telah melempar, "faqad halal lakum," maka telah halal untuk kalian segala sesuatu kecuali wanita, yakni tahallul pertama. Sebagian riwayat ditambahkan, "Idza ramaitum wa dzabhatum," jika kalian telah melempar dan menyembelih. Namun riwayat yang menyebutkan kata sembelih di sini atau kata mencukur itu dhaif, lemah. Sehingga yang sahih adalah riwayat yang ini, "Idza ramaitum," jika kalian melempar, sudah melempar, maka kalian telah tahallul dengan tahallul yang pertama. Menunjukkan bahwa kapan tahallul pertama terjadi? Setelah melempar saja. Jadi tidak perlu harus dua amalan yang dia lakukan baru tahallul pertama. Dan yang terpernah kita bahas tentang masalah at-tahallul. Jadi tahallul artinya halal bagi dia apa-apa yang diharamkan di saat ihram. Jadi dia sudah boleh pakai pakaian biasa, boleh untuk mencukur rambutnya, boleh untuk memotong kuku, boleh memakai wangian. Sudah tidak diharamkan lagi bagi dia itu, karena dia sudah tahallul. Hanya saja tahalul pertama ini masih belum boleh untuk berhubungan. Sampai kapan? Sampai sudah tahalul kedua. Fa idza fa'ala thalatha tahallul, at-tahallul akbar. Jika dia telah melempar atau jika dia telah melakukan ketiga-tiganya, yakni bersama dengan tawaf, jika dia sudah melakukan ketiga-tiganya, maka tahallul at-tahallul akbar, fahillu lahu kullu syai'in hatta an-nisa wa yabitu hatta an-nisa. Apabila dia telah melaksanakan ketiga-tiganya, yakni ar-rami, melempar, adz-dzabh, adz-dzabh dan mencukur rambut, kemudian tawaf ifadah, sudah tawaf al-ifadah, maka setelah itu baru dia tahallul yang sempurna, tahallul yang sempurna. Fa yahillu lahu kullu syai'in hatta an-nisa wa yabitu bi Mina lailatal 11. Jadi jika seorang telah melakukan tiga amalan, apa tiga amalan itu? Jadi beda, tiga amalan yang pertama tadi sama tiga amalan yang ini beda. Jadi tiga amalan yang boleh diacak itu mencukur, apa, melempar, mencukur dan menyembelih dan mencukur, itu boleh diacak. Jika sudah dilakukan keduanya atau salah satu, jika sudah yang pendapat yang sahih yaitu jika dia sudah melempar maka sudah tahallul yang pertama. Adapun kapan tahallul kedua, yaitu jika dia telah melakukan tiga perkara. Lempar sudah, mencukur sudah, dan tawaf bersama sa'i sudah. Sudah tawaf dan sa'i. Kata beliau, wa idza fa'ala ithnain, dan jika dia sudah mengamalkan dua amalan min thalathati amal, dari tiga amalan berikut yaitu melempar, mencukur dan tawaf, in kana alaihi sa'i, jika masai, jika ada sa'i, tahallul awal, maka ini kembali lagi. Nah, ini yang tadi. Fa idza fa'ala thalatha, jika dia telah melaksanakan semuanya, maka dia telah tahallul yang kedua, yaitu tahallul akbar, sempurna. Yani kapan tahallul akbar terjadi? Tahallul akbar, tahallul yang sempurna itu terjadi setelah dia selesai tawaf ifadah. Kesimpulannya seperti itu. Jadi tahallul yang pertama itu jika dia sudah melempar jumrah Aqabah, sudah tahallul yang pertama. Kemudian dia melaksanakan cukur rambut, menyembelih, kemudian dia tawaf, sudah tawaf, berarti tahallul yang kedua. Sedikit membingungkan tadi. Afwan, ada sedikit kata-kata yang membingungkan. Terbalik-balik. Kesimpulannya, jadi disyariatkan di tanggal 10 seorang yang haji melempar jumrah Aqabah 7 kali lemparan. Kemudian setelah itu dia menyembelih, kemudian mencukur, kemudian tawaf. Kapan tahallul pertama? Jika dia sudah melempar. Kesimpulannya seperti ini. Jika dia sudah melempar, maka itu tahallul pertama. Terus dia setelah itu melaksanakan amalan yang lain dan diakhiri dengan tawaf dan sa'i. Kapan tahallul kedua? Ketahallul kedua itu kalau sudah tawaf dan sa'i. Kesimpulannya seperti ini. Pendapat yang lebih sahih demikian. Mana tahallul pertama tidak boleh boleh bagi dia segala perkara kecuali an-nisa. Qala wa yabitu bi Mina lailatal 11 wa 12 wujuban. Setelah itu, setelah sudah selesai melakukan lempar jumrah, wa yabitu bi Mina, kemudian bermalam di Mina, kembali lagi dia ke Mina. Jadi tanggal 8 mulai dari Mina. Mina itu dekat dengan Makkah atau dekat dengan Ka'bah daripada Arafah. Kembali lagi dia ke Mina malam 11, tanggal 11 Dzulhijjah, dan bermalam di sana. Tanggal tersebut, tanggal 11 dan 12, dia harus menetap di Mina dan bermalam di sana. Apakah boleh keluar? Jawabannya boleh. Tidak harus, tidak dipersyaratkan harus wukuf terus menerus di Mina. Tidak, yang penting dia bermalam di Mina tanggal 11 dan tanggal 12. Itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib bagi semua jemaah haji, baik yang mau bersegera atau mau yang mau segera pulang atau yang tidak bersegera pulang. Allah berfirman, "Man ta'ajjala fa man ta'ajjala fi yawmayni fala ithma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala ithma 'alaihi." Barang siapa yang ingin menyegerakan selesai hajinya, maka boleh dia pulang fi yawmayn, atau fi yawmayn yakni dia tinggal di Mina itu tanggal 11 dan 12, di dua hari saja. Fala ithma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala ithma, dan jika tidak menyegerakan, dia mengakhirkan kepulangannya, maka 3 hari. Dan yang wajib adalah 2 hari bagi yang ingin cepat pulang. Kemudian disyariatkan di Mina, atau disyariatkan di saat dia tinggal di Mina, وَيَرْمِي الْجَمَرَاتَ الثَّلَاثِ يَوْمَ الْحَادِي عَشَرَ بَادِئًا بِالصُّغْرَى ثُمَّ الْوُسْطَى ثُمَّ الْكُبْرَى. Dan di saat dia tinggal di Mina, maka disyariatkan di setiap harinya tanggal 11 dan tanggal 12 untuk melempar jumrah. Ketiga jumrah. Melempar tiga jumrah, dimulai dari yang kecil, kemudian yang pertengahan, kemudian yang terbesar. Yang terbesar itu adalah jumrah al-kubra, jumrah Aqabah. Jadi, dimulai yang terkecil dulu. Jumrah yang terkecil itu yang paling jauh dari Ka'bah. Letaknya paling jauh dari Ka'bah itu jumrah as-sughra. Kemudian jumrah pertengahan al-wusta. Kemudian yang terdekat dengan Ka'bah adalah jumrah al-kubra. Wakadzalika fil yawmi tsani asyar, demikian pula disyariatkan untuk melempar jumrah-jumrah tersebut di tanggal 12. Bagi yang keburu pulang, maka tanggal 12 dia juga harus melempar. Dan bagi yang masih menetap sampai tanggal 13, maka dia juga harus melempar pada tanggal 13-nya. Pada menurut cara melemparnya, maka wayabda'u waqtu ar-rami, waktu mulai melempar jumrah di saat hari-hari tasyrik. Bagi yang tinggal di Mina, jemaah haji yang sedang tinggal di Mina, maka kapan waktu mulai melemparnya? Waktu mulai melemparnya minaz zawali ila thulu'il fajr, dari setelah tergelincirnya matahari di siang hari, yang sunnah yaitu sampai matahari terbenam. Tapi jika tidak cukup, atau jika seorang mampunya malam hari, maka tidak mengapa, masih ada waktu malam, masih waktu melempar sampai ila thulu'il fajr, sampai terbitnya fajar. Jadi waktu melempar jumrah itu dari tergelincirnya matahari siang sampai terbitnya fajar. Wa idza rama al-jumrah as-sughra sunna lahu ay yataqaddama qalilan an yaminih. Dan cara pelemparan jumrah Aqabah adalah yaitu setiap jumrah dia lempar dengan 7 batu kerikil. Yang kecil 7 batu kerikil lemparan, dan seterusnya yang besar, yang sedang, yang pertengahan, demikian juga kemudian yang besar juga 7 kali lemparan semuanya. Jika dia datang ke tempat jumrah yang kecil, jumrah sughra, maka disunnahkan, yani jika yang pertama datang kemudian dia lempar 7 kali lemparan tersebut, bertakbir di setiap lemparan, kemudian setelah itu sunnah lahu, disunnahkan bagi dia untuk ayat taqaddama qalilan an yaminih, menuju ke arah kanan sedikit, maju setelah lempar, melangkahkan kaki ke arah kanan sedikit jika memungkinkan. Jika memungkinkan, jika tidak mungkin karena ramainya manusia, maka tidak perlu. Disunnahkan untuk maju, melangkahkan kakinya ke arah kanan. Wa yaqum mustaqbil al-qiblah, kemudian menghadap ke arah kiblat. Rafi'an yadayhi yad'u. Rafi'an yadayhi yad'u. Mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Apa doanya? Terserah doa apa yang dia inginkan. Keperluan yang dia inginkan, yang dia butuhkan, berdoa kepada Allah mengangkat kedua tangannya. Jadi jumrah sughra lempar 7 lemparan, kemudian melangkah kaki berapa langkah atau melangkah maju ke depan sedikit menghadap ke arah kanan, atau melangkah serong ke kanan dan mengangkat kedua tangannya menghadap ke arah kiblat sambil berdoa. Kemudian berdoa kepada Allah dengan apa yang dia inginkan dari doa-doa yang dia inginkan. Setelah itu lanjut lagi ke jumrah yang kedua, yaitu jumrah al-wusta, jumrah pertengahan. Pertama kali dia lakukan adalah lempar-lempar sebagaimana di saat jumrah yang pertama tadi, lempar 7 kali lemparan. Kemudian fa idza rama al-jumrah al-wusta sunnah lahu ay yataqaddam wa ya'khudh dhat ash-shimal wa yastaqbil al-qiblah. Lempar jumrah untuk jumrah yang wusta yang kedua, yang pertengahan, kemudian dia maju ke depan lagi melangkahkan kaki ke depan serong ke kiri, mengambil ke arah kiri, kemudian mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jumrah yang pertama ke arah kanan, kanan, kemudian berdoa, jalan lagi ke jumrah yang kedua, lempar lagi 7 lemparan, maju ke arah kiri, berdoa dengan kemangat kedua tangannya. Wa yaqumu tawilan yad'u yarfa'u rafi'an yadayhi. Kemudian dia terus mengangkat kedua tangannya berdoa dengan doa yang cukup lama, yang panjang. Wa la yaqifu ba'da jumratil aqabah. Kemudian setelah itu menuju jumrah yang ketiga, yaitu jumrah aqabah, jumrah yang terbesar, dan tidak perlu untuk berhenti dan berdoa di jumrah aqabah. Dia lempar 7 lemparan kemudian berpaling, sudah selesai. Tidak perlu maju atau mengangkat kedua tangannya berdoa lagi di jumrah Aqabah. Jadi berdoanya itu hanya di jumrah yang pertama dan jumrah yang kedua, jumrah As-Sughra, jumrah kecil, dan jumrah pertengahan. Adapun jumrah Al-Kubra maka tidak perlu untuk berhenti dan berdoa. Fa idza arada فإذا أراد أن يتعجل فإنه يجب عليه أن يخرج من منى يوم الثاني عشر. Jadi hari pertama tanggal 11 melakukan demikian. Tanggal 12 juga dia melakukan yang demikian. Nah, jika kondisi orang yang haji ini dia ingin segera pulang, ingin segera keluar, selesai dari hajinya, maka boleh bagi dia, maka wajib bagi dia untuk keluar dari Mina tanggal 12 sebelum terbenamnya matahari. Sebelum terbenamnya matahari, sebelum terbenamnya matahari dia harus keluar, sehingga apabila sebelum terbenam matahari terbenam dan dia belum keluar, masih menetap di Mina, berarti dia harus menetap sampai besok, tidak boleh keluar di malam hari itu. Dia harus menetap sampai sempurna tanggal 13. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Faman ta'ajjala fi yawmain," barang siapa yang menyegerakan kepulangannya pada dua hari di Mina, yang di tanggal 11 dan 12, fala itsma alaih, tidak mengapa. Allah mengatakan fi yawmain, dan batas hari itu, terhitung hari itu dan berakhirnya hari adalah ketika terbenamnya matahari. Terbenam matahari berarti sudah berakhir hari ini. Malam ini berarti sudah masuk hari besok. Apabila dia di tanggal 12 terbenam matahari dan dia belum keluar dari Mina, berarti dia sudah masuk hari ketiga dan dia harus menetap, tidak boleh keluar, karena dia sudah masuk ke hari ke-13. Jadi dia harus keluar sebelum terbenamnya matahari tanggal 12. Ini bagi orang yang ingin cepat-cepat pulang. فإن غربت عليه الشمس في منى مختارا وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر. Apabila matahari terbenam bagi seseorang yang mukhtar, yang dia punya keinginan untuk tinggal, punya keinginan untuk tinggal, maka wajib bagi dia untuk tetap bermalam dan menambah satu hari lagi tanggal 13. Satu hari lagi tanggal 13. Jadi dia harus bermalam sehari lagi di Mina. jika dia mukhtar berkeinginan itu. Sehingga keluar dari ini jika dia tidak memiliki keinginan untuk menetap di malam hari itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jika ada orang yang dia ingin menyegerakan haji, menyegerakan kepulangannya, dan dia sudah siap-siap sebelum terbenam matahari, dia sudah siap-siap bawa barang-barangnya untuk keluar Mina, supaya dia tidak berada di Mina setelah terbenam matahari, sehingga dia harus menetap lagi di satu malam di Mina itu. Nah, jika ada orang yang sudah siap-siap sore misalnya, dia sudah siap-siap mau keluar Mina, dan ternyata dia dapati manusia sangat banyak tidak bisa keluar Mina sampai matahari terbenam, dan dia ternyata masih di perbatasan Mina, masih ada di dalam Mina, di daerah Mina. Apakah orang ini harus menetap semalam lagi? Jawabannya tidak, karena orang ini tidak menginginkan itu. Dia menginginkan untuk pulang. Dia mukhtar, dia ghairu mukhtar. Di sini dia tidak menginginkan untuk menetap lagi. Dia sudah persiapan keluar di dalam mobilnya, di atas kendaraannya, macet, atau sedang berjalan macet penuh manusia, sudah mau keluar, tapi karena ramainya manusia, terbenam matahari dan dia masih di Mina. Maka ini dia tidak mukhtar, dia tidak berkeinginan untuk menetap, tapi dia sudah ingin keluar. Maka orang ini tetap dia keluar saja, tidak masalah. Keluar saja tidak masalah, dan tidak wajib bagi dia untuk menetap lagi semalam. Sehingga yang wajib menetap lagi semalam yaitu orang yang punya keinginan. Orang yang punya keinginan, maksudnya dia punya keinginan untuk menetap di malam itu. Jika dia punya keinginan, berarti dia harus keluar sore hari, dia harus berangkat keluar. Jika tidak, maka dia harus menetap sampai tanggal 13 keesokan harinya. Tsumma idza arada an yakhruja min Makkah, nah itu bermalam 3 hari. Bermalam 3 hari. Jadi malamnya. Jadi itu malamnya. Malam tanggal 11 dia harus di Mina. Malam tanggal 12 dia juga harus di Mina. 12 dan 13 juga harus di Mina. Sehingga keesokan harinya dia sudah tidak harus menetap lagi di Mina. Karena sudah bukan malam, yang wajib adalah bermalam saja di Mina. Kemudian dia keesokan harinya melempar lagi, melempar jumrah. Kemudian idza arada an yakhruj, jika dia ingin keluar dari Makkah, selesai haji, sudah selesai dari amalan haji, dan dia ingin keluar pulang, atau dia ingin ke tempat lain, ke daerah lain, wajib alaihi an yatufa tawaf al-wada, maka dia wajib untuk tawaf wada. Tawaf wada, tawaf perpisahan ke Makkah lagi, ke Ka'bah, kemudian tawaf lagi. Wa yaj'al akhir ahdahu bil bait at-tawaf, dan menjadikan akhir keadaan dia di Makkah atau di Makkah, akhir perbuatan yang dia lakukan di Makkah adalah tawaf. Menjadikan akhir perbuatannya tawaf. Wa yasqutu hadha tawaf 'anil haid wan nifas, dan tawaf wada ini hukumnya gugur bagi orang yang haid dan nifas. Bagi orang haid dan nifas. Tapi itulah terkait tata cara pelaksanaan ibadah al-hajj. Dengan ini kita selesai dari pembahasan sifah al-hajj wal-umrah. Kemudian pembahasan yang berikutnya terkait tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi di Madinah. Naktafi li hadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.